Tuan Kurubat. Kapitras Kakmat Ustadz Yahya Waloni, Penghina Ma'ruf Amin, TKB dan Megawati. Dilansir dari detik.com. Ceramah seorang ustadz viral di media sosial karena menyerang Kiai Haji Ma'ruf Amin, Tuan Guru Bajang atau TGB, hingga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Caleg PDIP Kapitra Ampera memberikan pembelaan. Ustadz yang menyerang tokoh-tokoh tersebut dalam ceramahnya diketahui bernama Yahya Waloni. Dalam video itu, tampak Yahya tengah berceramah di depan mimbar. Tidak diketahui lokasi ceramahnya itu maupun kapan waktunya. Namun dalam ceramahnya, Yahya menyerang Kiai Haji Ma'ruf Amin yang merupakan cawapres Jokowi. Ia bahkan menyebut Ma'ruf Amin sudah uzur dan akan mati. Tapi yang bahaya yang kita hadapi sekarang ini adalah orang yang mengaku Islam. Terbelah kita, pecah kita, cuma karena perempuan berdosa ini. Bukan kecil dosa yang dia lakukan di tengah bangsa, masyarakat ini, dia obrak-abrik. Sebenarnya siapa dia ini? Kata Yahya dalam video yang diunggah pada 11 September 2018 itu. Dia pun gak tahu dengan dosanya, pasti ada yang menyetir dia, karena tingkat intelijensi Megawati ini kan di bawah rata-rata. Cuma karena anak presiden, tidak ada orang yang pintar di Indonesia ini kecuali beberapa orang saja, Yahya menambahkan. Pada kesempatan itu juga, Ustadz Yahya dengan enteng menghina Kiai Haji Ma'ruf Amin dan TGB. Kiai Haji Ma'ruf Amin disebut orang tua yang haus kekuasaan, lalu memplesetkan nama TGB dengan Tuan Guru Bajingan, dan Megawati didoakan cepat mati karena dituding telah merusak Islam. Kapitra yang merupakan caleg PDIP memberikan pembelaan. Menurutnya, pernyataan yang disampaikan Yahya tidaklah pantas diucapkan. Ungkapan-ungkapan itu tidak pantas disampaikan oleh manusia, apalagi ulama, kalau dia mengaku Islam. Karena Islam tidak mengajarkan ungkapan-ungkapan seperti itu. Di zaman Khalifah Utsman bin Affan, itu umurnya sebagai presiden 80. Di Saudi Arabia umurnya sudah tua-tua semua. Di Malaysia 96. Justru tetua itu kearifannya muncul. Ini ulama kok dicaci maki? Ujar Kapitra di Hotel Bidakara Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu 15 September 2018. Itu perbuatan baik Ma'ruf Amin, di situ mengorbankan masa tuanya, tambahnya. Selain untuk Ma'ruf, ia juga membela TGB. Kapitra mempertanyakan eksistensi Yahya Waloni sebagai seorang ulama. Tuan Guru Bajang itu 30 juz ada di dadanya. Lalu dibilang Tuan Guru Bajingan, kurang ajar ini yang ngomong. Yang ngomong ini ulama atau preman. Dan ini ajaran mana? Ini tidak ada di Al-Quran. Al-Quran itu penuh dengan lemah lembut, tuturnya. Kapitra balik mengkritik Ustadz Yahya Waloni. Ia menyebut, seharusnya ulama mengajarkan jemaahnya ajaran Islam yang lemah lembut. Tak hanya itu, ia juga memberikan pembelaan untuk Megawati Soekarno Putri yang turut diserang oleh Yahya Waloni. Orang yang baru kemarin jadi ustadz, baru kemarin masuk Islam, udah bisa caci maki. Ini bukan ulama ini, ulama itu lemah lembut. Jadi orang seperti ini yang dipertanyakan. Yang merusak Islam itu inilah. Ibu Mega itu Islam. Bagaimana dia bisa mampu mencaci maki orang? Mencaci maki orang Islam, tutur Kapitra. Kiai Ma'ruf itu kenapa dicaci maki? Pernah ada ulama Hasyim Muzadi almarhum, dulu pasangannya Bu Megawati. Gus Solah pasangan dengan Pak Wiranto. Kenapa enggak dicaci maki? Gus Dur jadi presiden. Apa salahnya? Tapi ini kesopanan, kesantunan sebagai humanity, kemanusiaan aja udah gak ada. Gak pantas manusia berkata seperti itu kepada orang tua. Barang siapa mencaci maki orang tua orang lain sama dengan mencaci maki ibu kandungnya dan bapak kandungnya. Jadi saya ragukan keulamaan ini orang, tambah Kapitra. Kiranya benar apa yang dikatakan Kapitra, bukan Megawati yang merusak Islam, tapi justru Ustadz Yahya Baluni itu sendirilah yang merusak Islam. Islam adalah sebuah agama damai. Dengan menuduh Megawati sebagai pemecah belah Islam hanya karena berbeda politik, seharusnya Ustadz Yahya Baluni yang harus sadar bahwa justru dirinya lah yang telah memecah belah umat Islam. Dengan mencaci Kiai Haji Ma'ruf Amin dan TGB telah membuat pengikut mereka merasa terhina. Sejatinya Ustadz Yahya Baluni inilah yang sebenarnya telah menjadi pemecah belah umat Islam. Ingin merusak umat Islam yang cinta damai itu dari dalam. Orang yang berupaya mengenai Islam dengan sombongnya telah mencaci maki Kiai Haji Ma'ruf Amin, TGB dan Megawati yang telah lama menggeluti ajaran Islam. Berbeda pilihan politik janganlah sampai memecah belah umat Islam. Bukan waktunya lagi kita menggunakan isu SARA dalam memenangkan pilihan politik. Jangan memecah belah keutuhan umat dengan pernyataan yang provokatif. Alangkah baiknya jika kita memenangkan hati rakyat dengan adu program kerja, visi dan misi, sehingga rakyat tahu dan bisa membedakan mana yang benar-benar bisa memimpin negeri ini dan mana yang hanya ingin berkuasa saja.